Konsultasi Syariah. Salat sunnah qobliyah asar. Pertanyaan: adakah salat sunnah qobliyah asar? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'a." Yang artinya, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Hadis ini merupakan dalil pokok yang dijadikan para ulama untuk menyatakan dianjurkannya salat sunnah qobliyah asar. Hanya saja, mereka berbeda pendapat apakah termasuk salat sunnah rawatib yang ditekankan untuk dirutinkan ataukah tidak. Pertama, tidak termasuk salat sunnah rawatib, sehingga bukan salat sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, setelah menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini merupakan anjuran untuk salat sunnah qobliyah asar, namun tidak menjadikannya sebagai salat sunnah rawatib. Dengan dalil, Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini, tidak memasukkannya dalam daftar salat sunnah yang dibiasakan Rasulullah SAW, Al-Mughni. Untuk menilai apakah termasuk rawatib dan bukan, nampaknya Ibnu Qudamah berpedoman dengan keterangan dari Ibnu Umar yang mengatakan, saya menghafal kebiasaan sholat sunnah Nabi SAW ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam keterangan beliau ini, Ibnu Umar tidak menyebutkan sholat sunnah qobliyah asar. Karena itu, statusnya dianjurkan, namun bukan rawatib yang ditekankan. Kedua, termasuk sholat sunnah mu'akad yang selayaknya dijaga dan dirutinkan. Ini merupakan pendapat Al-Ghazali. Dikutip oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyatakan, sholat sunnah qobliyah asar sangat dianjurkan dan ditekankan, karena harapan termasuk dalam doa Nabi SAW, mengingat doa beliau pasti mustajab. Faidul Qadir. Tata cara salat sunnah qobliyah asar. Ulama berbeda pendapat tentang tata cara salat sunnah qobliyah asar. Ada yang mengatakan dikerjakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam, dan ada yang berpendapat dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berdasarkan hadis dari Asim bin Domrah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat dan orang yang mengikuti mereka di kalangan kaum muslimin dan mukminin. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Yang dimaksud beliau pisah di antaranya dengan salam kepada malaikat adalah tasyahud, sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi juga menukil Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salat sunnah siang dan malam dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan mereka memilih untuk memisahkan 4 rakaat itu dengan salam setiap 2 rakaat. Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu a'lam.